Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak suaranya? Alhamdulillah. Tuh, tidak ada tuh? Alhamdulillah. Oh, di atas sih. Alhamdulillah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين ومسلمات، جماعة صلاة المغرب في أسيوة المغرب في أسيوة. الحمد لله، suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seorang muslim dan muslimah dia menjalankan dari sebuah ketaatan, dari sebuah amalan salih yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hal tersebut adalah kewajiban yang dipikul di atas pundaknya. Itu adalah sungguh dari kebahagiaan hidup, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beriman salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, dan kami akan membalas untuknya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka keberadaan kita di masjid ini setelah menunaikan solat maghrib secara berjamaah adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah nikmat dan karunia yang sangat besar. Hendaknya kita bersyukur terhadapnya. Demikian pula seorang hamba duduk di masjid ini setelah menunaikan solat, ia duduk di masjid hingga habis solat berikutnya. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Madama mazalat fi salati ukanat fi salatin mazalat fi salatu tahbisu." Dia dianggap dalam kondisi melakukan solat, sepanjang yang menahan dia di masjid adalah menunggu waktu solat tersebut. Maka ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghidupkan hati-hati kita, membuat ridha dari Rabb kita Allah Jalla Jalaluh akan keberadaan kita di masjid ini, melaksanakan dari kewajiban dan menunaikan dari apa yang dituntunkan di antara maghrib dan isya ini. Dan saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas segala nikmat selalu bertobat atas segala dosa dan kesalahan, dan selalu diberi pertolongan atas pada segala upaya dan segala mana di dalam kehidupan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan, pada waktu antara maghrib dan isya ini, saya ingin membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah hadis yang agung, terdapat di dalamnya beberapa fondasi penting yang menjadi sebab kebaikan umat ini. Terdapat di dalamnya pijakan-pijakan dasar tatkala umat Islam ditimpa oleh berbagai ujian dan cobaan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Irbaq Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Irbaq Ibn Sariyah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wadarafat minhal uyun. Kata Irbaq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan sebuah nasihat yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulub, hati-hati bergetar mendengar nasihat tersebut. Wadarafat minhal uyun, mata berlinai mendengarkan nasihat tersebut. Fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan. Seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami. Beliau berkata, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashi bainahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'abdu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla bid'atin dhalal. Kata beliau, saya berwasiat kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang diangkat menjadi pemimpin di tengah kalian adalah seorang budak Habasyi, seorang budak kita. Siapa yang hidup di antara kalian, dia nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka kata Nabi, fa'alaikum bi sunnati. Ketika terjadi hal tersebut, hendaknya kalian berpegang dengan sunnah dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati kalian dari perkara yang baru. Karena setiap perkara baru itu adalah kesesatan. Hadis yang agung ini terdapat di dalamnya fondasi-fondasi dasar yang sangat kuat, pijakan-pijakan penting bagi umat untuk meraih kebahagiaannya, untuk meraih kesejahteraannya, untuk menggapai kemakmurannya. Di awal hadis, Irbaq Ibn Sariyah radhiyallahu anhu bertutur bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, bernasihat kepada para sahabat. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, memberikan nasihat, semangat beliau untuk umatnya di dalam hal itu adalah suatu hal yang dimaklumi di dalam hadis-hadisnya. Kadang beliau di sebagian hadis setelah sholat subuh, beliau pernah naik di atas mimbar lalu berceramah, menyampaikan kepada para sahabatnya hingga masuk waktu salat Uhud. Kemudian beliau turun dari mimbar mengimami manusia salat. Setelah itu beliau naik lagi ke atas mimbar, berbicara hingga masuk waktu asar. Kemudian beliau turun dari mimbar mengimami manusia untuk salat. Kemudian beliau naik lagi ke atas mimbar, lalu berbicara hingga masuk waktu maghrib. Perhatikan bagaimana keseriusan dan semangat beliau sallallahu alaihi wasallam kebaikan untuk umat ini. Karena itu sifat umum dari agama Islam ini, siapa yang masuk di dalamnya, dia akan melihat ketenangan, dia akan melihat rahmat, dia akan melihat di dalamnya semangat kebaikan untuk dirinya. Itulah sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman, telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian. Kalian mengenalnya. Rasul ini sangat berat kalau kalian menentang. Sedih kalau dia menentang. Rasul ini, dia sangat semangat kalian mendapat hidayah. Dan terhadap orang yang beriman, beliau sangat penyayang, beliau sangat pengasih, lagi sangat berahmat. Itulah sifat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berfirman tentangnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta. Maka siapa yang masuk di dalam agama ini dan melihat di dalamnya rahmat, maka itu adalah tanda umum dia telah mempelajari kebenaran. Dan ini dari suri teladan yang sepatutnya kita contoh. Kita harus punya semangat menyampaikan kebaikan kepada manusia, menyampaikan kebaikan kepada manusia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat. Dia sampaikan kebaikan, tapi dengan syarat dia menyampaikan sebagaimana mestinya. Dia hanya menyampaikan, bukan orang yang mengada-adakan. Dan dia menyampaikan sebuah ayat, ilmu yang disampaikan, bukan perkara yang dia sangka atau hal yang dia kira-kira saja, tapi sebuah ayat dikatakan, hal yang dia yakini itu benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Satu kebaikan yang dia tunjukkan kepada manusia, maka dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan ini akhlak harus dikembangkan di tengah kaum muslimin. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Saling menguatkan antara sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Sebagaimana wijangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagian yang menguatkan sebagian yang lainnya. Dan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, dia cinta kebaikan untuk saudaranya. "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auli al-'abdi ma kana al-'abdu fi auli akhihi." Allah akan selalu membantu seorang hamba sepanjang hamba ini selalu membantu saudaranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyan fa'afahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Ini akhlak yang mulia, hendaknya dikembangkan. Ditinggalkan dari prasangka, praduga, selalu berpikiran negatif kepada saudara. Kalau ada kesalahan, diperbaiki, diluruskan. Dinasihati dengan cara yang baik. agar supaya tercipta kebersamaan di tengah umat. Ya. Dan demikianlah Rasulullah, semangat beliau dan bagaimana keseriusan beliau di dalam membimbing umat ini. Karena itu beliau telah memulihkan aman. Beliau telah menasihati umat dengan sebenar-benar nasihat. Dan beliau telah berjihad di jalan Allah dengan segala makna jihad ini. Ya. Dan ini dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat yang mendengarkan ujaran Nabi dituturkan oleh Urbah bin Sariyah, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan sebuah nasihat yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulub. Hati itu bergetar mendengarkan nasihat tersebut. Wadarakat minhal uyun, mata berlinang mendengarkan nasihat tersebut. Perhatikan bagaimana hati-hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati yang lembut, hati-hati yang selamat, hati-hati yang suci, sehingga nasihat-nasihat yang sampai kepada mereka sangat bermanfaat, membekas kepada mereka. Itulah ciri orang yang beriman. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sebab peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi kalau dia tidak mengambil manfaat darinya, dia tidak masuk di dalam kategori yang disebut oleh ayat bermanfaat untuk orang yang beriman. Maka hendaknya seorang hamba memperhatikan dari keberadaan hatinya. Kalau nasihat sampai kepadanya, ayat dibacakan di telinganya, hadis Rasulullah SAW diperdengarkan untuknya, lalu nasihat-nasihat tersebut tidak membekas pada dirinya, maka harus dia periksa bahwa mungkin hatinya itu sudah lebih keras daripada batu. Sebab gunung, "Law anzalna hadha al-Qur'an 'ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, engkau akan melihat gunung ini tunduk, pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gunung. Batu yang kita anggap keras, tapi kadang sebagian hati keras karena tidak bisa menerima zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima dari Al-Qur'an dan Sunnah dan peringatan yang masuk kepadanya. Maka hati yang seperti ini hendaknya diperbaiki. Karena pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketentuan yang masuk surga, ketentuan yang selamat, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari tatkala tidak ada harta yang bermanfaat, tidak ada anak-anak yang bisa membantu, kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka ini hati yang selamat dari para sahabat. Bergetar hati mereka mendengarkan ayat-ayat, mendengarkan wejangan. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum iman. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan. Orang-orang yang beriman. Maka harus kita perbaiki dari kondisi hati. Kalau hati ini keras, hendaknya diperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia banyak bertobat dari dosa dan kesalahannya dan banyak menangisi terhadap hari-harinya yang telah berlalu. Kemudian dia hendaknya banyak melakukan dari amalan-amalan yang salih agar supaya dia menemukan dari sebab-sebab yang melembutkan hatinya. Sebagaimana hendaknya mereka menuntut ilmu agama, mempelajari dari ilmu agama, cinta kepada ilmu agama agar supaya hatinya menjadi hati yang lembut. Seperti para sahabat Rasulullah ketika mendengarkan pembicaraan Nabi, bergetar hati mereka, karena memang mereka sangat cinta kepada ilmu. Ya, sangat cinta kepada ilmu. Demikianlah seorang apabila memiliki kecintaan di dalam dadanya terhadap ilmu, saat dia mendengarkan ilmu itu keluar dari orang yang berilmu, maka dia menyambutnya dengan penuh keseriusan, menyambutnya dengan penuh perhatian untuk memperbaiki kondisi dirinya. Maka begitu mendengarkan nasihat tersebut, para sahabat radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan." Maka berwasiatlah kepada kami. Ya. Jadi mereka menangis, bergetar hatinya. Mereka menganggap ini seakan-akan nasihat perpisahan. Tapi tidak berhenti begitu saja. Mereka meminta tambahan. "Ya Rasulullah, seakan-akan itu nasihat perpisahan." Maka berwasiatlah kepada kami. Ini sifat seorang mukmin. Dia hendaknya semangat mencari kebaikan, menyambut dari kebaikan tersebut. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah kalian menuju kepada surga yang luasnya sehamparan langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Diperintah bersegera menyambut dari kebaikan, dari amalan salih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minu al-da'if wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jal." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Karena itu bersemangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Iya. Maka kamu sangat semangat di dalam kebaikan. Apalagi di dalam memelihara kewajiban-kewajiban. Iya. Kita ada kewajiban di dalam beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepadanya. Kewajiban meninggalkan segala kesyirikan dari bentuk menduakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kewajiban salat. Masuk Ramadan ada kewajiban puasa. Dia diberi amanah harta, ada kewajiban zakat. Dia punya kemampuan, ada kewajiban haji. Dia pelihara dari kewajibannya. Semangat untuk hari itu. Selain daripada itu, dia juga semangat melakukan dari ibadah-ibadah sunnah. Hal-hal yang dengannya dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah keadaan para sahabat Rasulullah. Suri teladan yang baik. Sebaik-baik generasi yang pernah ada di atas muka bumi. Di antara seluruh sahabat Nabi, tidak ada yang lebih hebat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Di antara seluruh sahabat para nabi dan para rasul, tidak ada yang lebih hebat daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Karena itu, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "La yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha biha awwalaha." Tidak akan menjadi baik generasi terakhir dari umat ini kecuali dengan hal-hal yang membuat generasi pertamanya menjadi baik. Kalau kita ingin baik, hendaknya kita mengikuti dari jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai wasiat, ausiyah, maka beliau pun menyampaikan wasiat. Karena seorang mukmin apabila dimintai nasihat oleh mukmin yang lainnya, maka dari hak mukmin itu diberi nasihat untuknya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, hakul muslim ala muslim sit. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam. Salah satu yang disebut, "Wa idza istansahaka fansahhu." Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka tuluskan nasihat untuknya. Teruskan nasihat untuknya. Maka Nabi SAW berwasiat dengan wasiat-wasiat yang agung. Kata beliau, usikum bitaqwallah. Wasiat beliau yang pertama. Aku wasiatkan kalian supaya bertakwa kepada Allah. Beliau memulai dengan ketakwaan. Sebab ini adalah wasiat yang teragung. Dan itu adalah wasiat Allah kepada seluruh umat. Umat ini maupun umat yang sebelumnya. Allah berfirman, walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah. Wasiat dengan takwa ini, itu adalah wasiat Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah. Bersamaan dengan itu Allah firman kepadanya, ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka takwa ini adalah wasiat yang sangat agung. Rasulullah memulai dengannya sebagai wasiat untuk para sahabatnya. Dan dimaklumi bahwa wasiat ini adalah sesuatu yang dipesankan kepada orang yang akan ditinggalkan. Karena itu Nabi SAW memilih dari wasiat yang terindah dan terbaiknya. Dan di sini dia pilihkan dari wasiat yang pertama supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Takwa itu akarnya secara bahasa dari kata wiqayah, yang bermakna pelindung. Ya, kalau dia bertakwa, seakan-akan dia jadikan antara dirinya dengan api neraka ada tembok yang membatasinya, ada benteng yang melindunginya, tidak menjatuhkannya ke dalam neraka, tidak menjatuhkannya ke dalam kemurkaan Allah. Ini yang disebut dengan takwa. Dikatakan takwa karena dia melindungi. Dan takwa itu adalah anta amara bi ta'atillah ala nurin minallah tarju tawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah untuk beramal dengan ketaatan. Kamu mengharap pahala Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Dan takwa dalam meninggalkan kemaksiatan sesuai dengan petunjuk Allah, kamu takut kepada siksaannya. Maka ringkasnya takwa adalah dia menjalankan segala ketaatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Taala dan meninggalkan segala yang dilarang. Maka ini dari mana takwa? Takwa inilah yang membuat seorang mukmin dan mukminah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Yang paling mulia. Dengan ketakwaan inilah dia dimasukkan ke dalam wali-wali Allah. Wali-wali Allah yang tidak ada kekhawatiran untuknya dan tidak ada kesedihan terhadap mereka. Allah firman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaikum wa lakum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Takwa inilah yang membuat seorang itu kuat di atas petunjuk, kukuh di atas jalan yang lurus, tidak gampang dijerumuskan oleh syaitan. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila ditimpa gangguan oleh syaitan, maka mereka segera mengingat. Maka seketika itu pun pandangan mata mereka menjadi tajam. Dengan ketakwaan ini dan seorang hamba diselamatkan pada hari kiamat. Allah firman, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu al-zalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka yang dihamparkan, akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam. ada jembatan, dihamparkan di atas neraka jahannam, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin. Di tengahnya ada duri-duri besar yang menyambar-nyambar. Kira-kira siapa yang bisa selamat? Melewati jembatan ini, itu ketentuan dan sumpah Allah Subhanahu wa taala untuk setiap makhluk, setiap manusia harus melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu adalah sebuah kemestian dari sisi Rabb-mu, sudah diputuskan, tidak bisa berubah lagi. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Siapa yang diselamatkan? Disebutkan dalam kelanjutan ayat. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wanadaru dhalimin fiha kitir. Dan kami akan memasukkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlumpur. Siapa yang menghendaki dari jalan keluar kebahagiaan di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, jalannya dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Kalau kalian bertakwa dan beriman kepada Rasul, Allah akan memberikan untuk kalian dua bahagian dari rahmat-Nya. Kalian akan diberi cahaya, berjalan dengan cahaya tersebut di tengah manusia, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dengan takwa ini kan, sebuah umat, sebuah masyarakat, sebuah negara akan diberi ketenangan, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna 'alayhim barakatin min as-sama'i wal-ardh. Walakin kadzabu fa qatnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Begini dasar yang pertama yang digariskan oleh Nabi, yaitu ketakwaan. Kemudian yang kedua, beliau berpesan wassami wa ta'at. Hendaknya kalian dengar dan taat kepada pemimpin kalian, mendengar dan taat kepada pemerintah muslim, siapapun pemerintahnya. Wa in ta'maru 'alaikum 'abdul habasyi, walaupun yang menjadi pemimpin adalah seorang budak yang kita, seorang budak, dia tidak layak menjadi pemimpin. Tapi begitu dia sudah menjadi pemimpin, Nabi perintah untuk mendengar dan taat kepadanya. Dan ini sisi penting, makna yang agung yang ingin diingatkan, yaitu menjaga kebersamaan, menjaga kesatuan hati. Karena dengan ketaatan kepada pemerintah akan tercipta kesatuan hati. Rakyat cinta kepada pemimpinnya dan pemimpin cinta kepada rakyatnya. Baik hubungan antara keduanya, maka akan banyak hal yang baik. Sebagaimana dengan ketakwaan dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan supaya mendengar dan taat kepada pemimpin agar baik hubungan dia dengan sesama manusia, baik hubungannya dengan pemimpinnya. Tapi dari sebab-sebab yang menciptakan kesejahteraan di tengah umat, yang menciptakan kebaikan di tengah umat. Iya. Dari mana yang itu? Banyak dari syariat kita maknanya kembali kepada hal ini. Kenapa lagi-lagi diwajibkan sholat berjamaah? Supaya mereka saling berkumpul di masjid, bersatu hatinya, cinta bertemu dengan kaum muslimin. Dari mana kebersamaan? Sampai di dalam meluruskan shaf, Rasulullah SAW perintah supaya merapatkan, meluruskan shafnya. Kata beliau, wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih dalam masalah shaf itu, pelurusan shaf, sebab itu akan menyebabkan hati kalian akan berselisih. Dari masalah kecil diingatkan oleh Rasulullah SAW, adanya perselisihan pada shaf bisa menyebabkan perselisihan pada hati. pakaian. Persisian pada hati, kering, dipelihara dan dijaga dari segala halnya, dengannya terjaga kebersamaan. Dan ini dari pokok ilmu. Karena itu pernah seorang lelaki menulis surat kepada Umar ibn, menulis surat kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Uktub ilayya bil ilmi kullihi." Kata orang ini dalam suratnya kepada Abdullah ibn Umar, "Wahai ibn Umar, tulislah kepadaku ilmu itu seluruhnya." Masya Allah, ini orang pertanyaannya bagus sekali, permintaannya bagus sekali. Dia meminta supaya dituliskan apa? Semua dari ilmu. Dan ini hal yang tidak mungkin dituangkan dalam sebuah tulisan. Maka Ibn Umar pun menjawab, ya, tulisannya dia berkata, "Inna ilma kathir." Sungguhnya ilmu itu banyak. "Walakin in istata'ta an talqa Allah hafif al-dhahri min dima'i an-nas khamis al-batni min akli min amwalihim kaffa lisan a'radihim laziman li jama'atihim laziman li amri jama'atihim fa'al." Kata beliau, ilmu itu banyak, tapi kalau kamu perhatikan empat hal ini, semuanya dari pokok-pokok ilmu. Kalau kamu mampu, jangan kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan punggung kamu itu ringan dari menyandang beban manusia, dari darah manusia. Maksudnya dia tidak pernah menyentuh darah manusia, tidak pernah menumpahkan darah orang. Dan hendaknya kamu menghadap kepada Allah dalam keadaan perutmu itu terjaga, terpelihara, tidak memakan harta manusia. Dan hendaknya kamu menghadap kepada Allah dalam keadaan lisanmu tidak berbicara menjelekkan, membicarakan kehormatan manusia. Dan hendaknya kamu menghadap kepada Allah dalam keadaan engkau berkomitmen di atas jemaah kaum muslimin. Maka ini dari pokok-pokok ilmu yang harus dipahami. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan hal ini. Nah, ini dari hal yang sangat penting di tengah umat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fainahu ayya ishminku." Sungguhnya siapa di antara kalian hidup setelahku? Pasal yang silakan kahira. Maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Dia akan melihat perselisihan pendapat. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW. Ujian yang akan menimpa umat nanti akan ada perselisihan, ada perbedaan pendapat. Diterangkan agar supaya kita mengambil jalan bagaimana menghindarinya, selamat dari ujian dan cobaan. Kata beliau, "Qalikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di." Maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnah dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin setelah itu. Kuncinya bagi siapa yang selamat, berpegang dengan sunnah dan sunnah para sahabatku, para khulafa' ar-rasyidin yang datang setelah. Ini memegang sunnah Nabi dan memegang sunnah para sahabat Rasulullah SAW. Sebab itulah jalan yang lurus, siapa yang berpaling darinya, Allah telah mengingatkan, "Waman yushafiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin yuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian di akhir hadis beliau sebutkan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Hati-hati kalian dari perkara yang baru, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Dari bentuk rahmat, dari hal yang menyebabkan umat ini di atas kebaikan, kalau dia berkomitmen menjaga perintah Rasulullah SAW, memperhatikannya, tidak keluar darinya, tidak keluar dari sunnah, dari segala bentuknya. Dia mencocoki sunnah Nabi pada segala bentuk dan segala sisi disyariatkannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adabul alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah, jadi akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau akan ditimpa oleh sebuah siksaan yang sangat pedih. Kandungan dari hadis ini sangat banyak sekali dan sangat luas. tapi pokok-pokok dari dasar-dasar kebaikan yang ada di dalamnya bisa diingat terkait pada ketakwaan, mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya, saya bahasakan dengan bahasa yang lebih global lagi, lebih umum lagi, menjaga kebersamaan, menjaga kesatuan hati. Maka segala hal yang dengannya terjadi perpisahan hati, segala hal yang menjadi hati kaum muslimin saling berjauhan, itu hendaknya ditutup, dihindari dan ditinggalkan. Hendaknya seorang hamba menjadi seorang yang berberkah dimanapun dia berada, seorang yang dia lebih banyak menghisap dirinya daripada dia banyak mengurusi orang lain. Hendaknya dia menjadi seorang hamba yang selalu terbuka pikirannya untuk mencari jalan-jalan kebaikan, mencari jalan yang menuntunnya kepada surga, mengajak orang-orang yang lain bersamanya menuju kepada surga, dan dia cinta kebaikan untuk kaum muslimin. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.